Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Mulai dari halaman 20. Kitab Rahasia-Rahasia Puasa. Pasal ketiga. Tentang amalan sunat dengan puasa dan susunan wirid padanya. Ketahuilah bahwa kesunatan puasa itu dikuatkan pada tiap hari-hari yang utama. Keutamaan hari-hari itu sebagian terdapat pada tiap-tiap tahun, sebagian terdapat pada tiap-tiap bulan, dan sebagian lagi pada tiap-tiap minggu. Adapun yang dalam setahun sesudah hari-hari bulan Ramadan, maka yaitu hari Arafah, hari Asyura, 1/10 pertama dari bulan Zulhijjah, dan 1/10 pertama dari bulan Muharram. Semua bulan haram, yaitu 4 bulan dalam setahun, yaitu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dinamakan demikian karena diharamkan berperang padanya. Penerjemah. Adalah tempat berat dugaan bagi puasa, yaitu waktu-waktu yang utama. Dan adalah Rasulullah SAW membanyakkan puasa pada bulan Sya'ban, sehingga disangka orang bahwa beliau dalam bulan Ramadan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dalam hadis tersebut, puasa yang lebih utama sesudah puasa Ramadan ialah puasa pada bulan Allah Muharram. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Karena bulan Muharram itu permulaan tahun, maka membangunnya di atas kebajikan adalah lebih disunatkan dan diharapkan berkekalan berkatnya. Berkata Nabi SAW, puasa sehari dari bulan-bulan haram adalah lebih utama daripada 30 hari bulan lainnya. Dan puasa sehari dari bulan Ramadan adalah lebih utama dari 30 hari dari bulan haram. Pada hadis tersebut, barang siapa berpuasa 3 hari dari bulan haram, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu, niscaya dituliskan oleh Allah baginya tiap-tiap hari sebagai ibadah 900 tahun. Diriwayatkan Al-Azdi dari Anas. Pada hadis tersebut, apabila telah berada senisfu atau lebih dari 15 hari dari bulan Sya'ban, maka tidak ada puasa lagi sehingga Ramadan. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Karena itulah disunatkan berbuka atau tidak berpuasa sebelum Ramadan beberapa hari. Kalau disambungkannya Sya'ban dengan Ramadan, maka boleh juga. Dikerjakan yang demikian oleh Rasulullah SAW sekali dan dipisahkannya di antara Sya'ban dan Ramadan atau dengan tiada berpuasa banyak kali. Dan tiada jaiz dimaksudkan menerima Ramadan dengan 2 atau 3 hari puasa. Kecuali bertepatan dengan wiridnya, dimakruhkan oleh sebagian sahabat diambil bulan Rajab untuk berpuasa seluruhnya sehingga tiada menyerupai dengan bulan Ramadan. Maka bulan-bulan yang utama itu ialah bulan Zulhijjah, Muharram, Rajab, dan Sya'ban, dan bulan haram yaitu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 1 tunggal dan 3 berturut-turut. Dan yang lebih utama dari bulan haram itu ialah bulan Zulhijjah, karena padanya ibadah haji beberapa hari yang dimaklumi dan yang dikirakan. Bulan Zulhijjah ialah sebagian dari bulan haram dan sebagian dari bulan-bulan haji. Dan bulan Syawal adalah sebagian dari bulan-bulan haji dan tidaklah ia termasuk bulan haram. Bulan Muharram dan bulan Rajab tidaklah sebagian dari bulan-bulan haji. Dan hadis tersebut, tiadalah dari hari-hari yang berbuat amalan padanya yang lebih utama dan lebih dikasihi Allah Azza wa Jalla dari hari-hari 10 Zulhijjah. Bahwa berpuasa sehari padanya adalah menyamai dengan puasa setahun. Berbuat ibadah salat satu malam daripadanya menyerupai dengan mengerjakan ibadah salat pada malam Lailatul Qadar. Lalu orang bertanya, dan tiadakah jihad pada jalan Allah Ta'ala? Maka Nabi SAW menjawab, dan tiada jihad pada jalan Allah Azza wa Jalla selain orang yang diletihkan kudanya dan ditumpahkan darahnya. Diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Adapun puasa yang berulang-ulang dalam sebulan, maka yaitu awal bulan atau terang benderang siang malam, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Adapun yang berulang-ulang dalam seminggu, maka yaitu hari Senin, Kamis, dan Jumat. Maka inilah hari-hari yang utama disunatkan daripadanya berpuasa dan memperbanyak kebajikan karena berlipat ganda pahalanya dengan barokahnya waktu-waktu tersebut. Adapun puasa untuk suntuk masa, maka adalah melengkapi bagi keseluruhannya serta tambahannya. Dan bagi orang-orang yang berjalan pada jalan Allah, mereka ada yang memakruhkannya karena telah datang beberapa hadis yang menunjukkan kepada makruhnya. Dan yang sahih atau lebih sah, sesungguhnya dimakruhkan karena dua perkara. Pertama, bahwa tiada berbuka pada dua hari raya dan hari raya Tasyrik, maka itu adalah suntuk masa seluruhnya. Kedua, bahwa dengan berpuasa suntuk masa itu adalah tidak menyukai sunnah tentang berbuka. Dan orang yang selalu berpuasa itu menjadikan puasa itu suatu larangan terhadap dirinya. Sedang Allah SWT menyukai supaya dilaksanakannya keentengan yang dianugerahinya. Sebagaimana menyukai dilaksanakan segala kemauannya, maka apabila sesuatu daripada itu tidak ada dan melihat kebaikan bagi dirinya dalam berpuasa suntuk masa, maka hendaklah dikerjakan yang demikian. Sesungguhnya telah dikerjakan itu oleh segolongan sahabat dan tabi'in. Diridai Allah kiranya mereka itu sekalian. Bersabda Nabi SAW dalam apa yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari, barang siapa berpuasa dalam masa seluruhnya, niscaya disempitkan kepadanya neraka jahanam dan dinomori 90. Artinya, tidak ada baginya dalam neraka jahanam itu tempat. Dan kurang dari itu, ada derajat yang lain, yaitu puasa setengah masa dengan cara ia berpuasa sehari dan berpuasa dan berbuka sehari. Yang demikian itu adalah sangat memberatkan bagi diri dan lebih kuat memaksakannya. Dan telah datang mengenai kelebihannya banyak hadis karena hamba padanya adalah di antara puasa sehari dan syukur sehari. Telah bersabda Nabi SAW, didatangkan kepadaku kunci-kunci gudang dunia dan tempat simpanan di bumi, maka aku kembalikan semuanya. Dan aku mengatakan, aku lapar sehari dan aku kenyang sehari. Aku memuji akan engkau apabila aku kenyang dan aku merendahkan diri kepada engkau apabila aku lapar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Amamah. Bersabda Nabi SAW, yang lebih utama puasa ialah puasa saudaraku Daud. Adalah ia berpuasa sehari dan berbuka sehari. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Dan daripada itulah turun tangan Nabi SAW pada Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengenai puasa, di mana Abdullah mengatakan bahwa saya sanggup lebih banyak dari itu. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, puasalah sehari dan berbukalah sehari. Lalu Abdullah menyambung, bahwa aku bermaksud lebih dari itu. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lebih baik dari itu. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Aman. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada berpuasa sekali-kali sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan siapa yang tiada sanggup berpuasa setengah masa itu, maka tak apalah dengan sepertiganya. Yaitu dia berpuasa sehari dan berbuka dua hari. Dan apabila berpuasa tiga hari dari awal bulan, tiga hari tengah dan tiga hari di penghabisannya, maka itu adalah sepertiga dan jatuh dalam waktu-waktu yang utama. Dan jika berpuasa Senin, Kamis, dan Jumat, maka itu mendekati dengan sepertiga. Apabila telah jelas waktu-waktu keutamaan, maka yang sempurna ialah dipahami oleh orang banyak akan pengertian puasa. Dan bahwa maksudnya ialah membersihkan hati dan menuangkan segala cita-cita bagi Allah Azza wa Jalla. Orang yang memahami dengan yang halus dari kebatinan, melihat ia akan segala hal ikhwalnya. Kadang-kadang ia dikehendaki oleh keadaan akan berkekalan puasa, dan kadang-kadang dikehendaki akan berkekalan berbuka. Dan kadang-kadang dikehendaki mencampurkan berbuka dengan berpuasa. Apabila telah difahami akan artinya dan telah dipastikan akan batasnya dalam menempuh jalan akhirat dengan muraqabah hati, niscaya tiadalah tersembunyi kepadanya kebaikan hatinya. Dan itu tidaklah mengharuskan tertib yang terus-menerus. Dan karena itulah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berpuasa sehingga dikatakan orang ia tiada berpuasa. Dan ia berbuka sehingga ia dikatakan orang tiada berpuasa. Dan ia tidur sehingga dikatakan orang ia tiada bangun. Dan ia bangun sehingga dikatakan orang ia tiada tidur. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ibnu Abbas. Dan adalah yang demikian itu menurut apa yang terbuka baginya dengan nur kematian. Daripada menunaikan segala hak waktu. Para ulama memandang makruh membuat berturut-turut di antara berbuka lebih banyak daripada 4 hari. Karena penghargaan dengan hari raya dan hari-hari tasyrik. Ulama-ulama itu menyebutkan bahwa yang demikian mengkesatkan hati, melahirkan keburukan adat kebiasaan, dan membukakan pintu-pintu hawa nafsu. Dan demi umurku, benarlah seperti yang demikian pada pihak kebanyakan manusia, lebih-lebih orang yang memakan sehari semalam 2 kali. Inilah yang kami maksudkan menyebutkannya dari tertib susunan puasa sunat. Wallahu a'lam bisawab. Allah yang Maha Tahu dengan kebenaran. Telah tamat kitab rahasia-rahasia puasa. Dan segala pujian bagi Allah dengan segala tempat pujiannya semuanya. Apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui di atas segala nikmatnya seluruhnya. Apa yang kita ketahui daripadanya dan apa yang tidak kita ketahui. Rahmat Allah kepada penghulu kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya, serta sejahtera dan mulia, dan kepada tiap-tiap hamba pilihan dari penduduk bumi dan langit. Akan diiringi insya Allah Ta'ala dengan kitab rahasia-rahasia haji. Dan Allah yang menolong, tak ada Tuhan lain daripadanya. Dan tak adalah taufik bagiku selain dari Allah. Mencukupilah bagi kami Allah dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri.